kaki langit kelabu dan suram, gelaplah benam malam lewat gelam bayangan yang agung merupakan lukisan. Matanya sejuk bening, lalu searti nama dan lenyap samar-samar hanya sinar mata menjadi kian dekat ke arahku, lalu matanya jadi gelap, ku pejamkan mata, syahdu dan menyenangkan terasa dalam hatiku. Lalu